pada hari ini, yakni pada hari turunnya firman Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini, yang demikian itu terjatuh pada hari Arafah, tepat pada hari Jum'ah, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menunaikan wukuf di Arafah. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan aku telah tamatkan nikmatku atas kalian, dan aku ridai Islam sebagai agama kalian. Ini nikmat Islam, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala dengan hidayah atau taufiknya memilihkan untuk kita sunnah, untuk berjalan di atas sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini adalah nikmat yang agung. Ini adalah nikmat yang paling mulia yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada hamba-hambanya. Karena dengan sebab mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka yang demikian itu akan membuktikan kebenaran pengakuan cinta kita kepada Allah tabaraka wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam kitabnya, Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada mereka orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah tabaraka wa taala, in kuntum tuhibbunallahi, apabila kalian itu benar-benar cinta kepada Allah, maka bukti kecintaan kalian adalah fattabi'uni, maka ikutilah aku, yakni ikutilah sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yuhibbukum Allah, tatkala kalian itu mengikuti sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pertama akan membuktikan kejujuran dan kebenaran pengakuan cinta kalian kepada Allah tabaraka wa taala, dan yang kedua niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah Subhanahu wa taala pun akan mengampuni dosa-dosa kalian, karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hidayah taufik yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita sehingga kita berjalan di atas sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ini adalah keutamaan yang sangat amat mulia. Demikian juga kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di mana di pagi hari yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan hidayah tu taufik untuk kita bertemu, bermajlis di masjid yang mulia ini, yang di mana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan kabar gembira di dalam sunnahnya. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa dzakarahum Allahu fi man 'indah. Dan tidaklah berkumpul satu kaum di salah satu masjid dari masjid-masjidnya Allah, di salah satu rumah dari rumah-rumahnya Allah subhanahu wa ta'ala, yang di mana mereka berkumpul di majelis di masjid tersebut dalam rangka membaca kitabullah, dalam rangka sebagian mereka mengajarkan kitabullah terhadap sebagian yang lainnya, kecuali akan turun kepada mereka itu sakinah, ketenangan, ketenteraman, kedamaian. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, akan diliputkan kepada mereka itu rahmah, kasih sayang. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menyebut-nyebut mereka di majlisnya para malaikat yang mulia. Jika termasuk nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita, yang itu adalah nikmat yang mulia. Pada hari ini, Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di majlis yang mulia ini, di masjid yang mulia ini, yang di mana kita pun bermajlis di majlis yang mulia ini dalam perkara yang mulia pula, mempelajari syariatnya Allah tabaraka wa ta'ala, membaca kitabullah dan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga majlis-majlis ilmu, yani ilmu syariah, ilmu kitabillah wa sunnati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, adalah majlis yang penuh dengan sakinah, majlis yang diliputi dengan rahmah, majlis yang penuh dengan fadilah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullahu ta'ala, dan melalui majlis yang mulia ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka kita akan mempelajari salah satu macam ibadah dari ibadah-ibadah yang agung, yakni bagaimana sikap yang benar, yang semestinya sikap tersebut adalah sikap yang dimiliki oleh kaum muslimin terhadap penguasa mereka, terhadap pemerintah mereka. Bukan dalam rangka mencari dunia. Bukan dalam rangka mendapatkan harta. Bukan karena ambisi untuk mendapatkan tahta. Ataupun perkara-perkara yang lainnya. Akan tetapi karena ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Masyarul muslimin rahimakumullahu ta'ala. Sebagaimana apa yang telah kita yakini, bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita di alam semesta yang fana. Adalah dengan tujuan yang mulia. Sebagaimana apa yang Allah subhanahu wa ta'ala kabarkan kepada kita di dalam kitabnya yang mulia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizki wa ma uridu ayyud'imun. Inna allaha huwa razzaku dhul kuwatil matin. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka itu beribadah kepadaku. Kecuali agar mereka itu mentauhidkan aku. Yang aku tidak menginginkan dari mereka rezeki. Dan aku pun tidak menginginkan dari mereka agar mereka itu memberikan makan kepadaku. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha memberi rezeki. Dan sekaligus zat yang memiliki kekuatan yang sangat amat kuat. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan di dalam ayat yang mulia. Allah tidak memiliki tujuan di dalam menciptakan kita di alam semesta yang fana ini. Kecuali agar kita beribadah kepada Allah. Kecuali agar kita itu menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya zat yang kita ibadahi dengan seluruh peribadatan-peribadatan kita. Dan berbagai macam ibadah yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Bukan demi kepentingan Allah. Bukan karena kemanfaatannya kembali kepada Allah. Akan tetapi semuanya itu kembali kepada hamba-hambanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setelah kita itu menyadari dan meyakini misi Allah subhanahu wa ta'ala, hikmah Allah tabaraka wa ta'ala di dalam menciptakan kita di dunia yang fana ini dalam rangka beribadah kepada Allah, maka mungkin timbul pertanyaan di dalam benak-benak kita. Apa itu ibadah yang wajib kita tegakkan? Yang itu adalah merupakan tujuan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita di dunia yang fana. Sekian banyak mereka para ulama menjelaskan definisi ibadah. Dan di antara definisi yang paling lengkap dalam perkara ini adalah definisi yang diberikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kata beliau rahimahullahu taala, al-ibadatu hiya ismun jami'un lima yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwali wal a'mal al-zahirati wal batinah. Yang dimaksud dengan ibadah itu adalah satu nama yang mencakup segala sesuatu yang Allah subhanahu wa ta'ala cintai dan ridai. Satu nama yang mencakup segala sesuatu yang Allah subhanahu wa ta'ala mencintai dan meridainya. Yang bisa berupa ucapan-ucapan, ucapan lisan maupun ucapan-ucapan hati. Wal amal, demikian juga bisa berupa amalan-amalan, amalan hati, amalan lisan, amalan anggota badan, al-zahirati wal batinah, yang nampak maupun yang tidak nampak. Kalau kita perhatikan apa yang menjadi definisi ibadah yang telah disebutkan tadi, berarti cakupan ibadah itu luas. Sebagaimana luasnya syariat Islam. Demikian juga, kalau kita perhatikan dari definisi ibadah tadi, berarti ibadah itu macam-macamnya banyak, yang tidak bisa dibatasi oleh waktu, yang tidak dibatasi oleh kemampuan, yang tidak dibatasi oleh tempat. Masyarul muslimin rahimakumullahu ta'ala. Dengan syarat bahwasanya ibadah tersebut, amalan itu adalah amalan yang dicintai dan diridai oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Dan di mana Allah subhanahu wa ta'ala tidak mungkin akan mencintai dan meridai satu amalan pun, kecuali amalan itu adalah amalan yang ditegakkan di atas dua perkara. Yang pertama adalah ikhlas. Karena Allah subhanahu wa ta'ala semata mengharapkan pahala dari Allah, mengharapkan balasan dari Allah, bukan ingin mendapatkan balasan dunia, bukan ingin mendapatkan sanjungan dan pujian. Tapi yang diinginkannya adalah pahala dari Allah tabaraka wa ta'ala. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam kitabnya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan tidaklah mereka itu diperintahkan kecuali agar mereka itu beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan mereka itu mengikhlaskan seluruh amalan-amalan mereka, ibadah-ibadah mereka kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi perkara yang pertama yang menjadi syarat bahwasanya sebuah amalan itu adalah amalan yang dicintai dan diridhai oleh Allah adalah ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun yang kedua, hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, amalan tersebut adalah amalan yang dibangun di atas sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yani amalan tersebut adalah amalan yang dibimbingkan, amalan yang dituntunkan, amalan yang dicontohkan, amalan yang diperintahkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sendiri mengkhabarkan di dalam sunnahnya yang mulia, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Rawahu Muslim an Aisyah radhiyallahu taala anha, barang siapa yang melakukan suatu amalan yang amalan tersebut itu tidak ada perintah dari kami, tidak ada bimbingan dari kami, tidak ada tuntunan dari kami, tidak ada contoh dari kami, maka amalan itu akan tertolak, tidak akan diterima oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga dari sini, ma'asyiral muslimin rahimakumullahu ta'ala, tidak ada satu amalan ibadah pun yang itu akan diterima oleh Allah tabaraka wa ta'ala kecuali amalan itu adalah amalan yang dibangun di atas dua perkara yang mulia, ikhlas karena Allah dan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga beramal itu bukan dasarnya itu adalah perasaan. Amalan itu bukan dasarnya adalah ikut-ikutan, adat kebiasaan. Bukan pula dasarnya adalah akal-akalan. Endah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullahu ta'ala, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala menyatakan, "Lau kana dinu birra'yi lakana asfal al-khuf aula bil mashi min a'lahu. Walakin ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam yamsahu 'ala dhahiri khuffaihi." Kalau seandainya, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, agama itu dasarnya adalah akal, dasarnya adalah logika, maka tentunya bagian bawah daripada khuf, sepatu yang menutupi, yang dipakai sampai menutupi mata kaki, bagian bawahnya itu tatkala wudu lebih berhak untuk diusap dibandingkan dengan bagian atasnya. Karena yang bawah ini adalah bagian yang sangat besar kemungkinan akan bersentuhan, bersinggungan dengan perkara-perkara yang kotor, perkara-perkara yang najis. Akan tetapi kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap bagian atas dari kedua khufnya. Akan tetapi aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap bagian atas daripada kedua khufnya beliau. Beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwasanya ibadah itu bukan dasarnya adalah akal. Bukan dasarnya adalah logika. Akan tetapi dasarnya adalah tuntunan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian juga ibadah itu bukan pula dasarnya adalah perasaan. Sebagaimana apa yang dikisahkan di dalam hadis Aisyah radhiyallahu di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, jaa salatsatu rahtin ila buyuti azwajin nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yasaluna an ibadatin nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Datang tiga orang ke rumah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketiga orang tersebut bertanya kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang ibadah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena ibadah yang paling tahu, ibadah yang ada di rumah yang paling tahu, atau ibadah seorang laki-laki atau seorang suami dari ibadah-ibadah yang di dalam, yang dilakukan di dalam rumahnya, orang yang paling tahu adalah istrinya. Maka ketika sahabat tersebut itu datang kepada istri-istri Nabi bertanya tentang ibadah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, falamma ukhbiru, maka setelah ketika orang itu mendapatkan berita, mendapatkan keterangan tentang ibadah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ka'annahum taqalluha, sepertinya mereka itu masih menganggap sedikit. Ya pantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beribadah seperti itu, wong sudah mendapatkan jaminan. Berarti dasarnya adalah apa? Perasaan. Masyarul muslimin rahimakumullahu ta'ala. Kata mereka, aina nahnu minan nabi sallallahu alaihi wa sallam. Waqad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Di mana letak kita, posisi kita dibandingkan dengan Nabi sallallahu alaihi wa sallam? Di mana beliau sallallahu alaihi wasallam sudah mendapatkan jaminan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang. Berarti kalau begitu, kata salah seorang di antara mereka, qala ahaduhum ana fa usallinna al-laila abatan yakni salah seorang di antara mereka menyatakan, kalau begitu aku akan sholat malam semalam suntuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja mendapatkan jaminan ibadahnya seperti itu. Kita tidak mendapatkan jaminan, berarti kita harus lebih memperbanyak. Masyarul muslimin rahimahullahu taala, salatul lail mau ibadah sepanjang malam. Kemudian yang lainnya menyatakan, wa ana asumu dahra abadan wala uftir. Aku akan berpuasa di siang hari selama-lamanya, yakni selama aku hidup, dan aku tidak akan berbuka siang hari, baik berpuasa. Terus. Kemudian orang yang ketiga menyatakan, wa ana a'tazilun nisa fala atazawwaju abadan. Adapun aku akan menjauhi para wanita, lalu aku tidak akan menikah selama-lamanya. Konsentrasi dalam ibadah. Masyarul muslimin rahimakumullahu ta'ala. Ternyata apa yang diucapkan oleh mereka bertiga diketahui, didengarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun datang kepada mereka, kemudian bertanya kepada mereka, antumul ladzina qultum kadza wa kadza, apakah kalian adalah orang-orang yang telah mengatakan ucapan demikian, demikian dan demikian? Ama wallahi innila ahsyakum lillah wa atqakum lah. Ketahuilah demi Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut di antara kalian kepada Allah. Aku adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian terhadap Allah tabaraka wa ta'ala. Lakinni asumu wa uftir. Wa usalli wa arqut wa atazawwaju an-nisa. Akan tetapi aku berpuasa dan berbuka. Tidak berpuasa terus. Demikian juga aku salat malam, sebagian untuk salat malam, sebagian yang lainnya untuk tidur. Dan aku pun juga menikahi para wanita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Maka barang siapa yang membenci sunnahku, maka bukan dari golonganku. Masyarul muslimin rahimakumullahu taala, di antara dalil dari dalil-dalil yang terkandung di dalam hadis yang mulia ini menunjukkan bahwasanya ibadah itu bukan dasarnya adalah perasaan. Masyarul muslimin rahimakumullahu taala. Kalau yang pertama tadi, poin yang pertama tadi ataupun pokok permasalahan yang pertama, bahwasanya kita diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dunia yang fana dalam rangka beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan ibadah yang kita tegakkan adalah ibadah yang dibangun di atas keikhlasan dan tuntunan. Maka termasuk dari nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, kita pun di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala telah disiapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala panutan, suri toladan. Yani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Panutannya jelas, Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh-sungguh telah ada suri teladan bagi kalian pada diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berarti Allah Subhanahu wa taala menjadikan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah sebagai ikutan, sebagai suri teladan di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam datang dengan membawa syariat yang mulia dan sempurna. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah datang dengan membawa syariat yang mulia dan sempurna. Sehingga tatkala kita itu ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah ada suri teladannya, sudah ada ketentuan-ketentuannya, sudah ada aturan-aturannya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang permasalahan ini sebagaimana ayat yang telah kita sampaikan di dalam mukaddimah tadi. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islama dina." Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, telah sempurna. Syariatnya Allah tabaraka wa taala, aturan-aturan, ketentuan-ketentuan dalam rangka mewujudkan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di dunia yang fana. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan aku telah tamatkan atas kalian nikmatku. Wa raditu lakumul Islam dina. Sehingga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannati wa yubaidu minan nari illa buyyina lakum." Tidak tersisa satupun perkara yang perkara itu bisa mendekatkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala ke dalam jannah dan menjauhkan mereka itu dari api neraka, kecuali perkara itu pasti telah dijelaskan kepada kalian, kecuali perkara itu telah diterangkan, disampaikan kepada kalian oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Masyarul muslimin rahimakumullahu taala, sehingga kita tidak perlu susah-susah mengarang, merekayasa, mencari-cari bagaimana tata cara kita itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam tafsirnya menjelaskan ayat yang ketiga dari surat Al-Ma'idah. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, "Hadihi akbaru ni'amillahi ta'ala ala hadil ummah." Tatkala turunnya firman Allah, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina." Kata beliau rahimahullah, ini adalah nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang paling besar yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada umat ini, umat Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari sisi mana? Haitsu akmala ta'ala lahum dinahum. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala telah menyempurnakan agama mereka. Syariatnya telah disempurnakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Karena syariat itu telah sempurna. Kata al-imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Fala yahtajuna ila dini ghairihi. فَلَا يَحْتَاجُونَ إِلَى دِينٍ غَيْرِهِ وَلَا إِلَى نَبِيٍّ غَيْرِ نَبِيِّهِمْ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ. Sehingga mereka umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak membutuhkan agama yang lain. Tidak butuh dalam rangka kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak butuh kita itu membuka Taurat, membuka Injil. Ataupun kitab-kitab yang lainnya dari kitab-kitabnya orang-orang kafir. Enggak butuh. Masyarul muslimin rahimakumullahu ta'ala. Sehingga umat ini pula tidak membutuhkan nabi selain nabi yang Allah subhanahu wa ta'ala utus kepada mereka. Enggak butuh. Suri toladan ada pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walihada ja'alahu Allah ta'ala khatamal anbiya'i wa ba'athahu ilal jinni wal ins. Oleh karena inilah Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan beliau adalah penutup para nabi. Dan sekaligus Allah subhanahu wa ta'ala pun mengutus beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada golongan manusia dan jin. Fala halala illa ma ahallahu. Maka tidak ada satu perkara yang halal pun kecuali apa yang Allah subhanahu wa ta'ala halalkan. Tidak ada satu perkara yang haram pun kecuali apa yang Allah subhanahu wa ta'ala haramkan. Pada syariatnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wala dina illa ma syara'ahu. Dan tidak ada ibadah amalan kecuali apa yang Allah subhanahu wa ta'ala telah syariatkan. Masyarul muslimin rahimakumullahu ta'ala. Nikmat yang agung. Uswatun hasanahnya sudah ada. Syariatnya telah sempurna. Oleh karena inilah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan. Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikutilah oleh kalian sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang di mana syariat yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah sempurna. Wala tabtadi'u, dan janganlah kalian itu mengada-adakan satu perkara yang baru di dalam agama. Namanya suatu perkara yang telah sempurna, enggak boleh ditambahi dan enggak boleh dikurangi. Demikian juga tidak boleh dirubah dan diganti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullahu ta'ala. Termasuk dalam hal ini adalah bagaimana muamalah kita. Yang itu adalah merupakan bagian daripada ibadah muamalah kita kepada mereka para penguasa. Dalam hal ini apakah dalam bentuk yang diistilahkan dengan khalifah, amirul mu'minin, seperti yang terjadi pada Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum, ataupun dalam bentuk kerajaan-kerajaan, berarti masyarakat kaum muslimin, pimpinan yang menguasai atau pimpinan yang mengatur urusan-urusannya adalah raja-raja mereka. Ataupun dalam bentuk pemerintahan negara yang diistilahkan pimpinan-pimpinannya itu adalah presiden ataupun perdana menteri. Masyarul muslimin rahimakumullahu ta'ala. Dijelaskan oleh mereka para ulama rahimahumullahu ta'ala. Di antaranya adalah apa yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Al-a'immatu mujmi'una min kulli madhhabin ala anna man taghallaba ala baladin aw buldan lahu hukmul imamu fi jami'il asya'. Para a'immah, para imam-imam, yani imam-imam kaum muslimin, mereka itu telah bersepakat, yani imam-imam kaum muslimin dari berbagai macam madhab. Apakah madhab Hanafiyah, Syafi'iyah, Hambaliyah, ataukah wanafillah hafidhakumullahu ta'ala zahiriyah, khususnya ini keempat mazhab dari mazhab kaum muslimin, mereka itu telah bersepakat bahwasannya siapa saja yang berhasil untuk menjadi pemimpin. Apakah dengan cara damai ataukah dengan cara yang tidak halal, pemberontakan. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, lahul hukmul imam fi jami'il asya', maka dia memiliki hak, memiliki hukum untuk di taati, untuk didengar dalam perkara yang ma'ruf. Dia adalah imamnya kaum muslimin dalam berbagai macam perkara. Kenapa kata beliau rahimahullahu ta'ala, walaula hadza mastaqamati dunya. Kalau yang demikian ini tidak bisa terrealisasi, maka perkara dunia ini tidak akan bisa menjadi tegak. Lianna nasa min zamanin tawilin qabla al-imami Ahmad ila yaumina hadha majtama'u ala imamin wahid. Karena umat manusia khususnya kaum muslimin dari sejak dulu kala, sebelum Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, sampai hari ini mereka kaum muslimin itu tidak bersatu di atas imam yang satu. wala ya'rifuna ahadan minal ulama'i dzakara anna syai'an minal ahkami la yasih illa bil imamil a'zam. Dan di mana kaum muslimin para ulama'nya tidaklah mengetahui, di antara mereka para ulama' ada yang menyebutkan satu perkara daripada hukum-hukum itu tidak bisa, tidak akan sah kecuali bersama imam yang besar, kecuali bersama khalifah. Tidak ada yang menyatakan demikian ini. Sehingga dari sini, masyarul muslimin rahimakumullahu ta'ala, kaum muslimin di masing-masing daripada negara, di masing-masing daripada kerajaan, maka mereka itu memiliki kewajiban-kewajiban terhadap penguasa mereka, yakni penguasa dari kaum muslimin. Selanjutnya, ma'asyiral muslimin rahimakumullahu ta'ala, demikian juga penjelasan mereka para ulama yang lainnya, sebagaimana apa yang disimpulkan oleh Syekh Abdus Salam Ibn Barjas rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya, yakni kitab Mu'amalatul Hukam. Bagaimana bermuamalah, bersikap terhadap para penguasa. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, inna sam'a wa ta'ata liwulatil amril muslimina aslan min usulil aqidati salafiyah. Sesungguhnya mendengar dan taat kepada para penguasa kaum muslimin, ini adalah merupakan salah satu prinsip dari prinsip-prinsip akidah salafiyah. Yani akidah yang diwariskan oleh mereka para salafus saleh dari kalangan para sahabat, kalangan para tabi'in, dan kalangan mereka para a'immatul muslimin. Qalan yakhluwa kitabun fiha min takririhi wa syarhihi wa bayanihi. Hampir-hampir pasti didapatkan di dalam kitab-kitabnya mereka para ulama yang menjelaskan tentang permasalahan akidah, ditemukan di dalam kitab-kitab tersebut penjelasan atas perkara ini, keterangan dalam perkara ini, penetapan dalam perkara ini. Kenapa sampai demikian? Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa ma dzalika illa li balighi ahmiyatihi wa azimi sya'nihi. Perhatikan mereka para ulama itu sampai kalau mengarang kitab akidah, mengarang kitab akidah, mengarang yakni prinsip-prinsip sunnah, mesti ada di dalamnya itu ada menjelaskan tentang bagaimana kaum muslimin itu memiliki sikap taat, mendengar taat dalam perkara yang ma'ruf terhadap penguasa-penguasa mereka. Masyarul muslimin rahimahullahu ta'ala, ini semuanya menunjukkan tentang sangat amat pentingnya perkara ini, besarnya urusan ini. Kenapa dikatakan urusan ini adalah perkara yang amat sangat penting? Urusan ini adalah perkara yang besar. Kata beliau, id inna bisam'i wa ta'ati lahum tantazimu masalihud dini wa dunya ma'an. Di mana dengan sebab mendengar dan taat kepada para penguasa dalam perkara yang ma'ruf, dalam perkara yang halal, dalam perkara yang mubah, mereka tantazimu masalihud din wa dunya ma'an. Urusan-urusan agama, urusan-urusan dunia akan berjalan dengan baik, teratur. Masyarul muslimin rahimahullahu ta'ala. Jadi dengan sebab adanya ketundukan, ketaatan masyarakat terhadap para pemimpinnya dalam perkara-perkara yang halal, dalam perkara-perkara yang mubah, maka akan membuahkan perkara yang besar. Urusan-urusan dunia, demikian juga urusan-urusan agama akan berjalan lancar, akan berjalan baik. Namun sebaliknya, wabil iftiyati alaihim qawlan aw fi'lan fasadud dini wa dunya. Dengan sebab tidak adanya ketundukan dan ketaatan terhadap para penguasanya, baik dalam bentuk ucapan maupun dalam bentuk perbuatan, maka yang demikian itu akan menimbulkan kerusakan urusan agama maupun dunia. Masyarul muslimin rahimakumullahu ta'ala. Misalnya tatkala terjadi reformasi, di mana kalau sampai kita bicara hal yang sudah terjadi, penguasa dalam perkara ini, Soeharto pada waktu itu menggunakan tangan besinya, menggunakan kekuasaannya, kemudian memberangus terhadap kaum muslimin yang melakukan demo dalam rangka menurunkan dia dari kursinya. Apa yang terjadi? Darah kaum muslimin jadi korban. Masyarul muslimin rahimakumullahu ta'ala. Dan kalau sampai terjadi pemberontakan, yang terjadi adalah ketidaktenangan. Ekonominya kacau. Karena apa? Masyarakat gak aman. Mau berdagang juga gak aman. Mau bercocok tanam tidak aman. Demikian juga mau bernelayan juga tidak aman. Mau bekerja di bangunan tidak aman. Dan perekonomiannya pun kacau. Masyarul muslimin rahimakumullahu ta'ala. Selanjutnya kata beliau, waqad ulima bidarurati min dinil islami annahu la dina illa bi jama'atin wala jama'ah illa bi imamah wala imamah illa bisam'i wa ta'ah. Sebagaimana apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dan sungguh telah diketahui secara pasti, yang itu adalah merupakan bagian daripada agama Islam, bahwasanya agama itu tidak akan tegak kecuali dengan jamaah bersatu. Dan tidak mungkin akan terwujud jamaah persatuan kecuali dengan sebab adanya imamah kepemimpinan. Dan tidak ada artinya kepemimpinan tanpa adanya mendengar dan taat kepada pimpinan itu. Apa faedahnya? Hanya sekedar untuk memahamkan dalam perkara ini. Kita sebagai kepala rumah tangga. Sebagai seorang suami. Apa faedahnya kita itu sebagai kepala rumah tangga tanpa adanya ketaatan? Tanpa adanya ketundukan? Tanpa adanya mendengar? Yang dilakukan oleh anggota keluarga tersebut terhadap kepala rumah tangganya. Gak ada faedahnya. Masyarul muslimin rahimakumullahu ta'ala. Ini menunjukkan kepada kita bahwasannya perkara mendengar dan taat kepada para penguasa muslim dalam perkara yang ma'ruf, dalam perkara yang halal, itu adalah merupakan salah satu prinsip dari prinsip-prinsip agama. Nanti kita akan sampaikan sebagian dalil dari Al-Quran maupun As-Sunnah dalam perkara ini. Pada sesi yang kedua. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab.